Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fasubhanahu wa ta'ala alladhi 'allamana al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah alladhi qad ballaghana ar-risalata wa adda al-amanata wa tarakana ala dinil haqq. Pendengar RRI rahimakumullah, suatu kebaikan adalah merupakan pemberian dari Allah yang patut kita syukuri, di mana setiap kita pasti pernah menerima dan menikmati pemberian dari Allah tersebut. Tentu ini semua merupakan kewajiban kita untuk bersyukur dan bersyukur agar hidup ini lebih baik dan lebih mendatangkan manfaat bagi masa depan kita dan keluarga. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji tafsir Syekh Sha'rawi dalam penyejuk iman Islam, yaitu menanamkan jiwa berkorban dan berjihad. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mengadakan perjalanan mencari nafkah atau mereka berperang. Apa kata mereka? Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati atau tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat hebat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan ujung cerita dari peperangan Uhud. Di sini Allah memberikan sebuah gambaran tentang sikap orang-orang kufar dan orang-orang munafik, agar orang-orang mukmin tidak bersikap seperti itu. Ada dua gambaran. Orang mukmin harusnya apa? Yakin kepada Allahu yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan mematikan. Sementara orang-orang kafir, akibat mereka sangat rapuh dan tidak mempunyai basic yang kuat, pegangan yang kuat terhadap nilai-nilai ilahiyah, mereka diliputi rasa kegelisahan. Termasuk juga ketika mereka akan pergi berperang, ketika suatu kejadian pada pasukan, apa kata yang tidak ikut berperang? Alah, seandainya kalian tak usah ikut perang, bersama kita aja di kampung ini, tentunya mereka tidak mati kan, atau tidak dibunuh. Allah menggambarkan ini karena memang hati mereka seperti ini. Yang diinginkan mereka adalah bila berperang hanya menang, karena mereka ingin pertama tidak mati, yang kedua ingin harta. Jadi ketika mereka mendapatkan kematian dan mereka ketika tidak mendapatkan harta, mereka muncul rasa putus asa. Nah, ekspresi dari putus asa inilah seperti ini keluarnya. Laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya mereka tetap ada, tidak berperang, mereka tidak akan mati atau tidak dibunuh. Ternyata sikap berpikir seperti ini, apa kata Allah? Agar Allah menjadikan rasa penyesalan yang sangat dalam terhadap diri mereka. Dan itu penyakit. Dan itu penyakit. Nah, maka oleh Allah dijawab, orang mukmin harus bersikap apa? Kalau memang sudah azamta fatawakkal 'ala Allah, apapun yang terjadi, ingat Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tujuan kita bukan untuk hidup saja, tujuan kita bukan untuk mendapatkan rampasan perang, tapi tujuan adalah untuk mendapai menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Dalam ayat ini disebutkan ungkapan orang-orang kafir itu karena lau kanu indana. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan jangan kamu terbiasa dengan lau. Karena lau min babis syaitan. Jikalau begini, jangan. Rasul melarang secara langsung. Karena lau itu adalah dari pintu godaan syaitan. Kalau seandainya kamu tidak pergi ke pasar, kamu tidak akan dilanggar mobil. Kalau seandainya kamu tidak pergi ke RRI, kamu tidak akan kecelakaan. Kalau seandainya pergi ke sana, tidak. Seandainya akhirnya nggak kemana-mana. Mati juga di rumah. Kenapa? Pada ayat yang lalu Allah mengatakan Allah mencabut nyawamu walaupun kamu fi madhajihim. Di tempat tidurmu sendiri pun mati juga. Sudah takdir. Nah, maka oleh sebab itu di sini Allah menekankan kembali gambaran tentang tauhid yang jelas dan kokoh tentang yuhyi wa yumit adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pengantar dan prolog dari saya. Silakan Pak Zainal atau Ustaz Muhammad Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Menarik sekali kajian kita pada hari ini bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa sifat yang negatif ini miliki orang-orang kafir sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi, yaitu bodoh karena mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berangkat dari pengetahuan, dan ini satu hal yang tidak diperbolehkan, sekedar kombur aja, sekedar omong kosong saja. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang putus asa. Artinya mereka ketika melihat sebagian temannya mati, mereka menganggap itu suatu kematian yang konyol. Nah, ini oleh karena itu mereka mengatakan laukanu indana ma qutilu imamatu au ma qutilu, berangkat dari rasa keputusasaan. Tidak ada harapan dan kebaikan yang diperoleh oleh orang-orang yang sudah meninggal ini. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya pernyataan ini keluar dari sikap pengecut mereka. Karena mereka tidak berani untuk menanggung resiko dari peperangan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di samping itu, di samping menjelaskan tentang sifat-sifat negatif dimiliki oleh orang kafir, Allah sebenarnya ingin menjelaskan kalau orang mukmin itu punya jiwa yang kokoh dan juga keyakinan yang sangat kuat. Ya, sehingga seorang mukmin itu akan muncul sebagai seorang manusia yang punya kepribadian yang kuat, tidak mudah diolengkan oleh orang lain, dan punya harapan serta cita-cita yang tinggi karena memang ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan tetap percaya bahwa apapun yang dilakukannya pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah dari perbuatan baik. Dan ini bukan merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, walaupun misalnya dia tidak mendapat balasan langsung dari perbuatan baiknya itu kepada manusia. Misalnya ketika dia bersedekah, walaupun dia tidak mendapatkan balasan orang lain memberikannya uang, akan tetapi dia yakin dan percaya bahwasanya Allah pasti akan memberikan kebaikan yang berlipat ganda dari perbuatan baik yang dia lakukan. Ya, menarik sekali kajian kita tentang kematian ini, karena rupanya Allah mengisahkan ayat ini dan terkait dengan perang Uhud, karena memang kematian yang paling sering terjadi itu saat berperang. Tapi sebenarnya dalam keseharian pun kita sering melihat kematian. Tiba-tiba saja di pinggir jalan kita melihat ada bendera merah kalau di Sumatera Utara, bendera kuning kalau di Jakarta mungkin. Kalau di Arab nggak tahu kita lihat bendera apa gitu ya, atau mungkin tidak bendera, tapi menandakan bahwa kematian itu suatu hal yang rutinitas. Dan kematian itu tidak harus umur 70 baru mati. Ada yang baru lahir kita melihat masih orok sudah meninggal. Ada juga yang umur ratusan tahun, 100 tahun masih sehat walafiat gitu kan. Itu menandakan bahwa kematian itu dapat datang kapan dan dimanapun. Dan ayat ini memberi pembelajaran yang begitu besar bagi kita. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah zat yang tidak mungkin diatur oleh makhluknya. Tapi Allah lah yang mengatur makhluknya. Ketika Allah berkehendak untuk mematikan kita, dengan cara bagaimanapun kita akan mati. Untuk itu, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan bahwa kematian itu tidak ada hubungannya dengan seorang yang keluar kerja mencari rezeki, atau keluar, ataupun berperang. Karena apa? Karena Khalid bin Walid pernah mengatakan, saat saya sakit keras, saya telah membunuh ratusan musuh, dan dalam tubuh saya tidak ditemukan tempat kecuali di sana ada luka tusukan. Itulah bagaimana Khalid bin Walid itu sang panglima perang yang sekujur tubuhnya itu ditemui, dipenuhi oleh tusukan pisau, pedang ataupun badi. Tapi saya akan mati di tempat tidur ini sebagai matinya binatang. Artinya matinya itu bukan mati karena syahid di medan perang, tapi mati karena mati sakit atau usia sudah lanjut. Ini mengatakan bahwa memang kalau Allah tidak ingin mencabut nyawa seseorang, separah apapun dia, ada orang ingin bunuh diri, kita sering melihat itu, sudah dibakar tubuhnya, masih hidup pula, selamat. Hidup segan mati tak mau. Jadi ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa kematian itu adalah takdir Allah, dan itulah kelebihan dari orang yang beriman kepadanya. Ya. Dan ini sangat berbeda dengan non-muslim. Kita pernah melihat ada satu keluarga di Amerika, itu suaminya mati di dalam pelukan sang istri. Ketika dia mati, sang suami ketika pulang kerja, sang istri pun merasa bersalah dan bersedih sepanjang 6 tahun. Baju yang dia pakai saat kematian suaminya itu, yang berlumuri darah suaminya, itulah menjadi kenangan dipegang. Sang suami mati betul-betul, tapi sang istri sudah mati sebelum dia mati. 6 tahun dia merenungi bagaimana penyesalan karena kenapalah suamiku mati di dalam pangkuanku. Kalaulah tidak seperti kata Ustaz Hanafi tadi, ada rasa penyesalan. Itu kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak yakin bahwa kematian itu datang dari Allah dan itu kapan saja bisa dicabutnya. Betul. Maka ditemukan bagaimana indahnya Islam yang mengajarkan bahwa kematian adalah suatu kepastian, dan pada waktu di pangkuan sang istri itu sekedar sarana saja. Akhirnya orang ini pun disadarkan dengan agama. Pada waktu itu ada seorang pendeta dari Yahudi menyadarkan, sehingga dia pun menjadi hidup kembali dan bergairah. Tapi dia setelah mati, sebelum mati selama 6 tahun lamanya. Indahnya Islam yang mengajarkan kita, musibah apapun yang menimpa diri kita di hadapan kita, mungkin kita sebagai sarana bukan penyebab utama, karena kematian dan musibah terkadang bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar RRI yang kami muliakan, kaum muslimin yang berbahagia, tentunya keterangan demi keterangan yang telah kita coba ungkap dalam sedalam makna yang ada di dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa betapa dalam ungkapan Al-Quran ini. Walaupun cerita yang diangkat adalah topiknya tentang masih perang Uhud, tetapi Allah melebarkan proses pengkisahan ini pada nilai-nilai kehidupan yang sangat real. Ini menunjukkan Al-Quran itu membumi dan memang merakyat. Al-Quran ini adalah milik manusia, milik orang-orang yang beriman, dan bukan saja milik ulama, tapi dia difahami oleh orang awam, oleh ulama, dan bahkan oleh orang-orang yang lebih pintar sekalipun. Dan alhamdulillah, ternyata kajian-kajian Al-Quran ini setidaknya membawa setetes embun sejuk bagi kalbu kita, di mana pada era terakhir ini kita masih berada dalam kondisi cobaan demi cobaan. Tetapi ingatlah, jangan pernah terperosok kepada kalimat lau, seandainya begini, seandainya begini, seandainya begini. Termasuk juga dalam melihat kinerja pemerintah, misalnya kita jangan lau dan lau, seandainya, seandainya, seandainya. Tapi kita harus melihat potensi diri, mengkaji. Kalau memang sekarang belum begitu berhasil, jangan keluarkan kalimat lau, kan keluarkan kalimat saya insya Allah akan bisa memperbaiki dengan yang lebih baik lagi, memberikan kontribusi dengan yang lebih baik. Karena kalau kalimat lau itu keluar, tentunya pengangguran bertambah banyak, ya, kejahatan akan bertambah banyak. Karena hanya cuma dia melihat dan berkata seandainya, seandainya, tapi seandainya. Tak berbuat, ya? Tapi tak berbuat. Tapi kalau kita tinggalkan laut tadi dan kita siapkan diri kita, ya, siapkan keilmuan kita, siapkan skill kita. Pada satu saat jabatan, amanah, kepemimpinan mungkin akan diserahkan Allah sama kita. Mungkinkah law, kalimat law, jikalau menyelesaikan masalah? Tidak. Yang menyelesaikan masalah adalah orang-orang yang mau yang mempersiapkan dirinya dikala dia dalam keadaan muda, masih segar, dia siapkan basic-basic skill keilmuannya dan dia kembangkan pada saat dia dewasa, dan dia tumpahkan pada saat dia diberi amanah dan dia menjalankan misi kemanusiaan, misi kehidupan dengan baik ketika dia diberi amanah dalam keilmuan yang diberikan Allah kepadanya. Maka oleh sebab itu kehidupan dan kematian ini adalah merupakan dua sisi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tetap juga menjadi cobaan, kematian juga tetap menjadi cobaan. Yang paling penting, di selain Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan, tapi juga kita harus tahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalannya? Siapa yang terbaik sikap dan kepribadiannya, baik ketika dia masih muda hidup atau ketika dia telah wafat. Artinya ketika dia wafat, bagaimana nanti kehidupan setelah wafat? Nah, maka oleh sebab itu kita di sini tentunya harus dapat mengambil pembelajaran-pembelajaran yang sangat dalam dari proses-proses perang Uhud ini sendiri, sehingga kita tidak termakan oleh godaan nafsu, perkataan jiwa yang tidak pernah puas. Karena Rasul juga pernah mengatakan, Allahumma inni a'udzuka min arba', Tuhan aku berlindung kepadamu dari empat, a'udzuka min ilmin la yanfa', wa min nafsin la yashba', wa min qalbin la yakhsha', wa min da'watin la tusma'. Tuhan lindungi aku dari empat, dari ilmu yang tak ada manfaatnya, ya termasuk keilmuan-keilmuan kita ternyata tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tak pernah yashba', tak pernah puas, dan dari doa yang tak pernah didengar. Maka kita ingin agar hidup kita lebih bermanfaat ke depan. Mari kita song-song bersama Al-Quran, bersama Islam, fajar harapan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kami dari Tif Safir Al-Azhar sangat berterima kasih. Asyukurukum ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.